Bagaimana hukum bagi imam yang ada uzur? Bagaimana apa kita harus maju atau tidak? Ya, namanya sholatul jamaah harus ada imamnya. Sehingga kalau imam itu memiliki uzur sehingga dia keluar, maka harus ada yang menggantikan di bagian di belakangnya. Oleh karena itu, di belakang imam mereka adalah orang-orang yang siap untuk menggantikan posisi imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya yang ada di dekatku itu orang-orang yang balig, ya, dan orang-orang yang yakni orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdik, orang-orang berakal, agar kemudian mereka yang berada di belakang imam siap menggantikan posisi imam, membenarkan imam apabila imam tersebut keliru.